sungkawa dari desa, desa di tanah Jawa. Nyanyian jiwa para warga setiap hari didendang orang malam, terdengar sayup di muka pintu. Ini keroncong, ini keroncong bertanya-tanya, di manakah tempat jiwa sejahtera. Sekian lama hanya mengawal, siang dan malam bergeluh sudah orang, tak lapang juga hidup yang datang. Tersimpan di dalam dada-dada, kini dinyanyikan di mana-mana. Hidup begini macam